Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah yang berlipat, nikmat yang berlipat pada saat-saat khusus yang Allah pilih, yang Allah tentukan. Di situ pahala akan banyak diberikan, rahmat banyak dicurahkan. Di antaranya yang dipilih oleh Allah untuk melipat gandakan pahala, memberikan banyak anugerah, ampunan dan mencurahkan rahmat, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang sangat agung, bulan yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim. Bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan awal-awal harinya adalah curahan rahmat Allah. Tengah-tengah harinya adalah curahan ampunan Allah. Akhir-akhir harinya adalah pembebasan dari neraka Allah. Syahrun awwaluhu rahmah wa wasathuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Bulan yang diwajibkan oleh Allah siang harinya untuk berpuasa, malam harinya untuk qiyamul lail, dianjurkan untuk qiyamul lail. Bulan di mana siapa orang yang berpuasa dengan baik dan malam harinya meningkatkan ibadah qiyamul lail dengan ikhlas, maka dosa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man shama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Bulan yang disediakan satu malam di bulan itu, jika dalam keadaan beribadah kepada Allah, maka pahalanya lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada beribadah siang dan malam selama 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun, saudara. Kalau jika manusia tadi itu dalam 12 tahun setiap Ramadannya mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia sebanding dengan orang yang beribadah kepada Allah siang dan malam selama 1000 bulan. Lihat bagaimana begitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan bagi umat Muhammad ini. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Aku turunkan Al-Quran ada di malam Lailatul Qadar. Secara mujmal, secara langsung, ditaruh ada di Baitul Izzah di langit dunia, kemudian berangsur-angsur turunnya selama 23 tahun diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu apa? Summiyat Lailatul Qadri li'azamati qadriha 'inda Allah. Dikatakan malam Lailatul Qadar, Al-Qadar itu nilai, malam yang bernilai. Kenapa? Nilainya besar di sisi Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik, bukan sebanding atau sama, lebih baik dalam daripada beribadah kepada Allah selama 1000 bulan siang dan malam. Bukan hanya lipatan pahala, saudara. Tanazzal malaikatu warruhu fiha. Para malaikat diturunkan oleh Allah dari langit ke atas bumi ini. Bahkan Jibril alaihi salam yang tugasnya menyampaikan wahyu, dan sudah tidak mungkin ada wahyu setelah Nabi Muhammad, diperintahkan juga oleh Allah untuk turun ke bumi. Tahukah Anda apa tugas malaikat turun bumi? Mereka semuanya turun bi'idni rabbihim. Mereka turun karena perintah Tuhannya, ditugaskan oleh Allah turun para malaikat. Bahkan Jibril turun. Salamun ya hatta matla'il fajar. Para malaikat itu adalah berkeliling untuk menyaksikan manusia di malam Lailatul Qadar, menyaksikan ibadah mereka sambil menyatakan salamun. Selamat bagi kamu. Sukses bagi kamu. Keberuntungan bagi kamu. Para malaikat menyatakan kepada umat Muhammad yang lagi beribadah di malam Lailatul Qadar, yang lagi mereka menghadiri khatmul Quran, yang lagi mereka berdoa kepada Allah, yang lagi mereka beriktikaf ada di masjid, yang lagi mereka berzikir kepada Allah, yang lagi mereka munajat kepada Allah, para malaikat menyatakan salamun. Selamat bagi kamu. Tidak ada henti-hentinya. Silih berganti. Para malaikat mengucapkan selamat hatta matla'il fajar. Itu terjadi sampai terbitnya fajar nantinya. Begitu hebat malam Lailatul Qadar, sehingga Nabi SAW menyatakan man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang yang qiyamul lail, beribadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan ikhlas dalam ibadahnya, bukan karena pamrih ingin dipuji atau karena materi atau yang lainnya, karena mengharap pahala Allah, karena mengharap ridha Allah, maka dosa yang berlalu dan akan datang diampuni oleh Allah. Kapankah malam Lailatul Qadar? Banyak perbedaan pendapat, saudara, antara ulama. Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpendapat malam Lailatul Qadar itu adalah malam 19 Ramadan seperti sekarang ini. Malam Lailatul Qadar adalah malam 19 Ramadan. Karena itu jangan disia-siakan malam ini. Gunakan untuk benar-benar beribadah kepada Allah. Jangan digunakan untuk melupakan diri kepada Allah, apalagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini adalah malam pilihan di antara malam-malam Ramadan yang menurut pendapat istri Rasulullah Sayyidatuna Aisyah adalah malam Lailatul Qadar. Jika manusia mengenal Ramadan, maka dia akan mensyukuri nikmat Ramadan ini dengan luar biasa. Dia akan bahagia menerima Ramadan dengan luar biasa karena luapan begitu pahala banyak. Rahmat Allah yang berlimpah, ampunan Allah yang terbuka. Tahukah Anda berbahagia dengan Ramadan ini akan menghasilkan kebahagiaan nanti di surga Allah? Senang menyambut Ramadan ini akan mendapatkan kesenangan abadi nanti di akhirat di surga Allah. Sampai diriwayatkan dari Abi Mas'ud Al-Ghifari, beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul 'ibad ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanah kulluha Ramadan." Kalau seandainya manusia ini tahu begitu istimewanya bulan Ramadan ini, begitu banyak keberuntungannya di bulan Ramadan ini, maka mereka bukan berharap satu bulan Ramadan, tapi seluruh setahun itu menjadi Ramadan semuanya. Bulan yang luar biasa, saudara. Bagi orang yang berpuasa, Jika dia memberikan buka orang yang berpuasa, man fattara sa'iman kana lahu maghfiratan lidzunubi wa idqarabatihi minan nar wa kana lahu mithlu thawabihi min ghairi an yanqusa min thawabihim syai min thawabi syai. Siapa orang yang memberi buka orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan ampunan oleh Allah dan dibebaskan dari neraka Allah, dan dia mendapatkan tambahan pahala. Dirinya sudah mendapatkan pahala puasa dan pahala orang yang pahala puasa orang yang dikasih buka tanpa mengurangi bagian mereka, bukan 50-50 pahalanya. Yang dikasih buka 100%, yang ngasih buka dapat juga pahalanya. Orang yang dikasih buka dari itu 100%. Kalau 10 orang bisa dibayangkan, kalau 100 orang bisa dibayangkan. Orang-orang yang melarat saat itu ketika mendengarkan sabdanya Nabi begitu, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shaim." Bukan semua kita mampu memberikan buka orang yang puasa ya Rasulullah. Itu yang kaya-kaya beruntung sekali bisa memberi buka orang puasa. Kata Nabi, mendapatkan pahala itu walau fattara bitamratin au syarbati ma'in au matqati labanin. Akan mendapatkan pahalanya orang yang memberikan puasa, orang memberikan buka orang puasa, walaupun dengan satu biji kurma, walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan setetes daripada susu. Artinya gak tunggu kaya, siapapun bisa ngeladenin orang-orang yang buka puasa, itu pahalanya gede. Akan mendapatkan pahalanya mereka semuanya tanpa mengurangi pahala untuk mereka masing-masing. Man saqa sha'iman saqa Allah min haudi syarbatan la yatma'u ba'daha abada. Siapa orang yang memberi minum orang yang berbuka puasa, maka Allah akan memberikan minuman daripada telagaku. Setar sekali minum, maka tidak akan haus selama-lamanya. Lihat, begitu besar Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan bagi umat Muhammad meraih pahala begitu hebat. Tapi ingat baik-baik, jangan dibiarkan di bulan Ramadan kita lepas kontrol daripada ucapan kita, sehingga kita tetap berbohong, sehingga kita tetap berkata-kata yang tidak bagus atau melakukan kemaksiatan. Man lam yada' gaula zur wal amal bihi falaisa lillahi fi haja fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang tidak siap meninggalkan ucapan jeleknya di bulan Ramadan dan perbuatan jeleknya di bulan Ramadan, maka Allah pun tidak peduli sekalipun orang itu meninggalkan makan dan minumnya dalam keadaan lapar dan haus, tidak akan dicatat pahala orang yang berpuasa oleh Allah. Karena itu manfaatkan benar-benar. Dan kita sudah melalui hari-hari lebih daripada separuh, saudara. Tinggal beberapa hari lagi kita akan ditinggal oleh Ramadan ini. Dan belum tentu Ramadan yang akan datang adalah umur kita. Karena itu maksimalkan untuk benar-benar beribadah kepada Allah. Siang hari Anda berpuasa, ladenin orang-orang yang berpuasa. Berbuatlah baik ada di situ karena pahala dilipat gandakan. Malam hari, jadikan malam hari yang semarak untuk ibadah. Anda tingkatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menganggur dalam bulan Ramadan. Seluruh keluarganya dibangunkan. Cari anak-anak Anda nantinya. Jangan-jangan Anda menghadiri khatmul Quran, anak Anda menyanyi. Cari anak-anak Anda nantinya, keluarga Anda. Jangan-jangan Anda sekarang berzikir kepada Allah, anak Anda lupa kepada Allah. Jangan-jangan anak Anda menghisap ganja sekarang. Jangan-jangan anak Anda meminum narkoba sekarang. Karena itu, janganlah Anda sia-siakan ajak mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah masa depan Anda, sebentar lagi Israel akan menghadap Anda, Anda akan dicabut nyawa oleh Israel dan Anda akan meninggalkan dunia ini. Satu di antara dua, su'ul khatimah atau husnul khatimah. Mudah-mudahan husnul khatimah semuanya. Kemudian Anda setelah itu masuk ke liang lahat dan Anda akan ditanya oleh Munkar dan Nakir. Satu di antara dua, kuburan Anda nikmat atau menjadi adab. Setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah. Satu di antara dua, Anda dimaafkan atau Anda disiksa oleh Allah. Setelah itu Anda harus meniti jembatan Shirath. Satu di antara dua, Anda menjadi orang yang selamat atau Anda masuk ke neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Jangan Anda menjadi orang yang dikatakan qul tamattu fa inna masirakum bilan nar jahannama yaslaunaha fa bi'sal qarar. Silakan mau senang-senang di dunia aja, silakan, silakan. Tetapi nanti kamu akan masuk neraka Jahannam, tempat adab yang mengerikan sekali itu. Jangan menjadi orang demikian. Karena itu ingat masa depan Anda dan bertobatlah ada di malam yang mulia ini. Tingkatkan amal ibadah kepada Allah sebagai persiapan nanti ketika menghadap kepada Allah. Beruntung sekali jika menghadap kepada Allah dengan banyak membawa bacaan Al-Quran, dengan bekal sedekah yang banyak, dengan bekal zikir yang banyak. Maka hina sekali dan sangatlah menjadi orang yang tragis jika menghadap kepada Allah ternyata membawa mata yang penuh melihat maksiat, telinga yang penuh mendengar maksiat, mulut yang penuh berbohong, perut yang penuh dengan rizki yang haram, anggota tubuh yang tumbuh daripada yang haram. Karena itu mudah-mudahan insya Allah Allah buka segala yang menutup hati kita, Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridai. Dan semoga insya Allah malam-malam Ramadan kita dijadikan orang-orang yang bisa mendirikan ibadah di dalamnya, menjadi orang-orang yang bisa mendirikan qiyamul lail. Dan semoga siang hari Allah jaga kita semuanya daripada segala perbuatan dosa dan maksiat kepadanya. Dan semoga insya Allah kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang beruntung mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, menjadi hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka Allah. Amin Allahumma amin. Semoga semuanya panjang umur, sehat wal afiat zahir maupun batin. Dan semoga jika diakhiri umur kita husnul khatimah insyaallah, semoga selamat daripada siksa neraka, siksa kubur. Dan semoga nanti di hari kiamat Al-Quran akan menjadi saksi atas kebaikan kita. Dan semoga kita semuanya beruntung di hari kiamat bertemu dengan Nabi Muhammad dan beliau ridha kepada kita. Amin Allahumma amin. Semoga Kiai Al-Haj Humaidi Allah beri panjang umur, sehat walafiat. Tahun yang akan datang semoga kita dapat bertemu fi khair wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا